Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mohsi di Panjunan Kalitidu dengan judul Kuburan Angker. Si teko desa Panjunan RT 1 RW 1 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Aku kirim cerita iki berdasarkan pengalaman sing pernah tak alami. Kedadian sing tak alami taun 2009 winginane pas dino Kemis malam Jumat Legi. Sore-sore aku dikongkon karo makku ndelok berase wong bareng. Soale makku penggaweane kulaan beras, banjur didol meneh nok mbabat. Moh, engko bengi jajal berase wong bareng kae delok yo, apik apa orane? Takoni bereng, jaluk nuku piro? Ya, Mak. Bengi bar isak aku nyetater sepeda motorku Vis Air ireng kuwi. Banjur aku budal nok bareng. Barang teko ngarep pasar Kalitidu, aku petuhan koncoku sing jenenge Anam karo Pendik. Amarga rambuté gimbal kaya gendruwo diceluk horor. Teko ngarep pasar aku diceluk. Aku mendek banjur ditakoki karo Anam. Moh apa nang ndi wae kok macak penak tenan. Ku dikongkon makku ndelok brase wong bareng lot. Lah, sesuk wae nak wis. Aku karo kula iki api budal mancing nok gawan jambe lho. Melok gak, soale nek bengi wae padha galak-galak mo. Ya wis, nek ngono nok bareng sesuk ae aku. Ayo budal nek no. Lah pancingku ndi? Pancingku ndi lot? Aku gak nggowo e. Alah gampang, horor wis gawe pancing akeh. Iki lho mo, wis tak gawakno ngomes ae. Tarik melok rewel kowe iki. Ya wis, ayo budal. Motor tak starter. Aku budal dhewean. Sing horor karo kulot goncekan. Bareng tekon dalan montorku bane bocor perkara kena tunggak aku misuh-misuh karepku dhewe. Cangkrik cangkrik banku bocor lot piye ngene iki. Wis titip nang omahe wong ae lho. Sesuk parani bengi ngene iki gak ngarah nek tambal ban buka. Ya wis. Banjur aku nglanjutno perjalananku nganggo motore horor Yamaha 75 kopel telu. Motore horor tak setir alon-alon perkara dalane elek tur watu tok. Aku wedi nek bocor meneh. Katik motore horor iki motor tuwek gak iso mlaku banter. Perjalanan sing tak lakoni saya suwi saya sepi. Amarga daerah kono sawah tok dadi yo sepi. Banjur kulot ngomong. Moh, nak tekong enggo-enggoan kae rondok banter yo. Soale kono kuburan sing ite pol aku wedi moh. Iya. Aku yo wedi lot. Jadi nak kono pernah anek pocongan podo gemblitak nung dalan nih. Tapi motor horor gak iso melayu banter ya lot. Wes, ayo ngomong moco solawat ben gak dilegeni. Dadak no koncoku sing jenengi horor cilik pendek kemaki melete malah sumbar. Lah, karo pocongan ae wedi. Aku ae sing mendino dipetuki. Ora gigrek kok malah setane sing wedi karo aku. Lah kowe kuwi rajane setan to, Ror. Dadi ya ora wedi mestine. Wis, aja ngomong wae engko malah diwedeni. Ayo maca ayat kursi ben gak diganggu setan. Thank you.

suwi kok iwak gak gelem nenggak meneh. Tak tinggal nyumet rokok, dadak pancingi kulot ubah ditenggak iwak. Janak nenggak banteri pol, sampai kulot kualan mulai ngungkal pancingi. Sampai pancingi coklek, aku karo Horor ngeriwangi batek. Ayo lot, batek sing kenceng senari. Iwak apa iki mo? Iki masa iwak hiu kok nenggaknya banteri pol. Iya, paling iwak hiu. Wis, ngomong ae. Nang dibatek, kene tak riwangi ngungkal senari. Banjur senar wis tak batek saya minggir-minggir. Dadak no sing tak batek mau raiwak, tapi ndas tugel. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Rambutnya ruwek-ruwek kaya sepet klopo tur getih tok. Aku karo koncoku mau banjur melayu karo nggawa sak sing isine iwak oleh ku mancing mau. Aku melayu karo maca selawat karo doa-doa sak isoku. Bengi kuwi ujuk-ujuk udan deres. Aneh, udane cuma sak gotak tok ngetutno aku melayu nok ndhuwurku. Terus aku ngiyup nok ngisor wit turi pinggir dalan. Pas kuwi antarane jam sijinan. Pas aku ngiyup dadak enek Mbah Salim kenalanku mancing yen. Nakoki aku ngajak mampir nok omahe. Aku karo kanca-kancaku manutai. Syukur enek wong gelem nolong. Kowe mek apa ta le bengi-bengi udan-udan kok nok kono? Mbah Salim, aku karo kanca-kancaku mancing nok gawan jambe sisih greng kae. Diwedeni ndase gendruwo, Mbah. Banjur aku karo kanca-kancaku mlayu teko kene. Ya wis, ayo mampir nang omahku. Istirahat sik ya. Ya ya, Mbah. Matur suwun ya, Mbah. Aku karo kanca-kancaku banjur mlayu ngetutno Mbah Salim ngantek teko omah. Aneh. Teko omahe Mbah Salim ruame banget, enek tanggapan sindir. Wong-wong padha jagong kabeh. Padahal aku nok dalan mau ra krungu apa-apa. Sepi banget. Lah kok nok kene rame, enek acara koyo ngene. Teko kono banjur aku karo kanca-kancaku dikon lungguh kursi karo dikei mangan mie ayam karo teh hangat. Aku karo kanca-kancaku mangan ngokol-ngokol saking lesune wetengku. Oleh ku mangan tek separo, aku ngeti ngarepe omahe Mbah Salim enek motor Yamaha 75 nggone Horor. Lho, Ror, kuwi nak montoren, Ror. Lah kok enek kok kono? Iya, Imo. Lah kok iso ana kene? Piye critane iki? Paling mau ditemok Mbah Salim terus go mulih jajal takono Mbah Salim. Jajal takono Mbah Salim. Pas aku goleki Mbah Salim nok jero omahe, banjur aku iling nek Mbah Salim kuwi wis mati perkara kendhat. Aneh. Omah sing rame mau dadakno malih dadi kuburan. Wong-wong sing podo jagong mau tibake macem jenis bongsolo lembut enek pocongan gendruwo demit tuyul lan tetek bengek mi karo teh sing tak pang mau dadi cacing karo getih mejo sing tak nggoni dadak no kijingi kuburan Mbah Salim. Aku

bersama tim Cimat. Istana Radio. Halo, pendengar.